pada tahu nih nanti tergantung angin aja lah. Nah, oke, oke, setuju aja mau kemana. Oke, nyanyi dulu ya. 6 hari sudah lamanya bekerja keras bagaikan kuda. Akhirnya ujung pekan tiba, saatnya jalan-jalan bersama. Pergi jauh ke luar kota, lewati desa-desa. Pikiran segar, hati jadi riang, duhai asiknya. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Pohon-pohon dan burung-burung semua menyambut riang. Oke. Hey, Butet. Butet jangan tengah-tengah nanti sabar tuh. Banyak alam dulu, Pak. Yang penting senang di hari Minggu. Segar hati jadi riang, duhai asiknya. Pergi jauh ke luar kota, lewati desa-desa. Pikiran segar hati jadi riang, duhai asiknya. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Pohon-pohon dan burung-burung semua menyambut dia. Pergi jauh ke luar kota, lewati desa-desa.